السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, kitab Al-Kusuf, kitab tentang gerhana, bab yang ke-6. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuatkan bunyi bab yang ke-6 ini dengan mengatakan, babu qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yukhawwifullahu ibadahu bilkusuf. Yukhawwifullahu ibadahu bilkusuf. Wa qala Abu Musa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bukhari rahimahullah, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhawwifullahu ibadahu bilkusuf. Allah menakut-nakuti hamba-hambanya dengan gerhana. Ya. Allah menakut-nakuti hambanya atau hamba-hambanya dengan gerhana. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang hakikat kusuf atau hakikat gerhana, di mana dengan gerhana ini Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti, ya, sebagai ancaman untuk hamba-hambanya, ya. Kemudian Al-Bukhari mengatakan, berkata Abu Musa Abu Musa Abdullah ibn Qais, ya, Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwa perkataan Nabi tadi, ya, Allah menakut nakuti hambanya dengan gerhana, itu diriwayatkan oleh Abi Musa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun demikian, tetap dua ungkapan tadi terhukum muallak, ya. Perkataan Abu Bukhari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini muallak. Ya, Nabi bersabda, ini disebutkan oleh Bukhari tanpa sanad. Dia langsung mengatakan Nabi bersabda. Antara beliau dengan Nabi panjang perantaranya, perawi-perawinya. Ya. Jadi diistilahkan ungkapan seperti ini dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya tentu, ya, dinamakan dalam ilmu hadis dengan istilah hadis muallak. Hadis yang digantung. Ya, digantung, di mana Bukhari mengatakan Nabi bersabda atau sabda Nabi. Ya. Nah, sekian banyak hadis-hadis yang kita sampaikan sekarang ini tanpa sanad. Ya. Bahkan sama sekali tidak ada sanad. Kita hanya mengatakan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, lalu kita baru sampaikan sanadnya ketika kita rujuk kepada Bukhari, Muslim, ya, dan yang lain-lainnya. Jadi sini perkataan Bukhari Nabi bersabda atau sabda Nabi ini muallak. Kemudian berkata Abu Musa ini juga muallak. Ya, tanpa sanad Bukhari mengatakan Abu Musa berkata dari Nabi alaihi salatu wassalam, ini juga muallak karena pasti Imam Bukhari tidak berjumpa dengan Abu Musa, ya, tidak berjumpa dengan Abu Musa. Jelasnya hadis ini walaupun tidak ada di dalam Sahih Bukhari, di dalam bab ini tidak ada hadis Abu Musa, yang ada hanya hadis Abu Bakrah di bawah ini, di bawah bab ini bukan hadis Abu Musa tapi hadis siapa? Ya, hadis Bukhari. Makanya lihat di bawah di footnote-nya di cetakan kita, HR Al-Bukhari rahimahullah secara muallak dengan bentuk yang pasti dengan mengatakan qala. Ya, kalau kata Bukhari mengatakan qala bukan qila. Ya, bukan ruwiya. Berarti dia memberikan indikasi bahwa hadis itu sahih, kuat. Ya, dengan pasti itu maksudnya dengan sirat jazam jazim, ya, yang kuat. Kemudian dan menyandarkannya setelah 8 bab dengan nomor, nah ini dia. Hadisnya nanti 8 bab setelah ini, hadis Abu Musa. Kalau 8 bab berarti 14 ya. Bab ke-14. Bukan. Ini hadis halaman 231. Sudah? Halaman 231 di cetakan saya ini atau bab ke-14 pastinya. Bab ke-14. Bab zikir pada saat terjadi gerhana. Inilah hadis Abu Musa. Ya, ini baru hadis Abu Musa yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari di bab sekarang ini dengan sanadnya. Ya. Ia mengatakan hadatsana Muhammad bin Ala qala hadatsana Abu Usama an Buraid ibn Abdullah an Abi Burdata an Abi Musa. Ini diungkapkan dari Abi Musa dengan sanadnya. Walaupun tidak ada ketegasan Nabi mengatakan Allah menakut-nakuti. Ya. Walakin yukhawifullahu bihi ibadah. Ada kata-kata yukhawifullahu bihi ibadah. Berarti hadis ini meskipun tidak tanpa sanad di bunyi bab ini, nanti akan disampaikan Imam Bukhari dengan sanadnya di hadis ke-1059. Baik, kita masuk ke bab yang sekarang. Jadi intinya sekarang bab ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari gerhana. Hakikat gerhana Allah Subhanahu wa taala tetapkan gerhana ini di antara hikmahnya adalah agar hamba-hambanya ketakutan atau takut kepada Allah Jalla wa Ala, takut hari kiamat. Ya. Terjadi seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan sebaliknya ketika gerhana, bukan hanya tidak hadir ketakutan, justru muncul pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sesuai dengan hikmah ditakdirkannya oleh Allah terjadi gerhana. Baik, kita baca hadis di bawah bab ini, hadis 1048. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id Qala haddathana Hammad bin Zaid an Yunus an al-Hasani an Abi Bakrata radhiyallahu ta'ala an sahabat Nabi alaihi salatu wassalam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله تعالى يخوف بها عباده yeah. Sampai di situ hadisnya. Ya. Bunyi artinya sesungguhnya matahari asy-syamsa matahari al-qamar bulan ya. Sesungguhnya matahari dan bulan ayatani merupakan dua tanda. Kalau satu ayatun. Satu tanda ayatun atau satu ayat. Kalau dua ayat ayatani. Merupakan dua tanda dari tanda-tanda Allah. Ayatani min ayatillah. Maksudnya tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Tanda-tanda kemahabesaran Allah. Ya. Tanda-tanda kemahakuatan Allah Jalla wa'ala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Kembali ditegaskan oleh Nabi. Karena di masa jahiliyah banyak penyimpangan-penyimpangan keyakinan. Ya. Banyak keyakinan yang menyimpang. Yang ditujukan kepada fenomena alam. Bila ada terjadi sesuatu di alam ini, selalu ada keyakinan yang menyimpang. Seperti terjadinya gerhana di masa jahiliyah dikait-kaitkan dengan lahirnya seseorang, matinya seseorang. Bisa misalnya memang kebetulan nah, seperti yang terjadi gerhana matahari di zaman Nabi berketepatan dengan meninggalnya siapa? Ibrahim anak Nabi alaihi salatu wassalam. Ibrahim ini anak Nabi dari siapa? Dari istrinya siapa? Maria al-Qibtiyah ini sebenarnya dia statusnya budak. Hadiah dari Al-Muqawqis. Penguasa Mesir. Ya. Dia setelah sampai surat Nabi kepadanya. Surat dakwah. Ya. Ternyata dia menyambut dengan baik. Lalu bukan hanya. Memang dia tidak memenuhi dakwah Nabi. Cuma tanggapan dan sikapnya baik dikirimnya malah hadiah untuk Nabi alaihi salatu wasalam bahan pakaian atau pakaian kemudian juga hewan tunggangan dan bahkan dikirimnya seorang budak Mesir ya kepada Nabi alaihi salatu wasalam itulah Maria yang dikenal dengan Al-Qibtiyah. Orang asli Mesir. Ya, orang asli Mesir. Ini nanti yang digauli oleh Nabi. Kemudian melahirkan anak namanya Ibrahim yang ya, yang meninggalnya masih anak-anak. Masih baru selesai atau mungkin belum selesai. Ya, masa menyusui. Meninggal dunia Ibrahim. Ketika dia meninggal dunia, persis dari itu terjadi gerhana. Sehingga kembali benih-benih yang mungkin belum keyakinan-keyakinan yang dahulu di masa jahiliyah menyimpang kembali terucap oleh sebagian para sahabat sebagian orang ya di masa Nabi alaihi salatu wassalam dan ini wajar karena tingkatan keimanan mereka berbeda-beda tingkatan pemahaman terhadap tuntunan dan arahan Nabi juga tidak sama. Makanya masih ada yang mengait-ngaitkan. Walaupun mungkin tidak terlalu meyakini. Tetapi kok Bisa-bisanya gerhana meninggal Nabi Ibrahim. Meninggal anak Nabi Ibrahim oleh Ibrahim ya. Akhirnya dikaitkanlah dengan gerhana tersebut. Nabi SAW serta-merta menjelaskan bahkan ini materi khutbah solat gerhananya. Tidaklah gerhana ini terjadi, gerhana matahari dan bulan, disebabkan oleh meninggal lahirnya atau meninggalnya seseorang, dan juga bukanlah disebabkan oleh lahirnya seseorang. Ya. Lalu Nabi SAW sebutkan hikmah dari gerhana adalah walakinallaha ta'ala, dan akan tetapi Allah yukhawifu biha. Perhatikan di situ bihanya. Biha sementara di awal, di redaksi awalnya, inna syamsa wal qamar. Sesungguhnya matahari dan bulan, berarti dua. Ya. Kemudian ayatani, berapa tadi? Dua. Sementara di sini, Allah, dan akan tetapi Allah menakut-nakuti dengannya satu. Ya. Dengannya satu. Kalau dua, bihima. Ya. Bukan biha, tetapi bihima. Dengan keduanya. Ibadahu, hamba-hambanya. Maka Syekh Al-Utsaimin di halaman 207 di cetakan kita ini, pendapat yang benar bahwa yukhawifullahu bihima. Ya, karena Ibnu Hajar di syarahnya menukilkan banyak riwayat yang bertentangan. Memang ada yang meriwayatkan yukhawifullahu biha, ada yukhawifullahu bihima. Ya. Cuma di sini Syekh Al-Utsaimin menguatkan riwayat bihima, bihima. Ya. Walaupun yang tertulis di sini biha, ya. Untuk menyesuaikan dengan redaksi hadis ini. Jadi inilah inti dari bab. Akan tetapi Allah menakut-nakuti dengan gerhana mata dan gerhana matahari dan bulan hamba-hambanya. Menakut-nakuti di sini maksudnya agar mereka khawatir. Ya. Bukan seperti yang jangan dipahami pula kayak prank-prank sekarang ini ya. Ya, bukan sekarang sebenarnya. Semenjak kecil saya juga ada orang-orang kerjanya menakut-nakuti orang. Ya. Apalagi waktu itu di kampung enggak ada lampu listrik ini. Ya, lampu mesin genset ini ya. Dihidupkan dari jam sebelum maghrib, nanti jam 10 mati. Ya. Setiap rumah satu bola lampu pijar. Ya, satu bola lampu pijar. Dan saya masih mengalami ini. Ya, nampaknya sudah tua kali ya. Ya. Jadi kita kalau sudah pulang mengaji itu sudah hampir mati lampu. Kalaupun ada hidup, cuma di jalan-jalan itu tidak ada penerangan. Ya. Jadi di dekat jalan ke rumah saya itu ada balai pertemuan kampung, ya, yang tentu tidak ditunggu, tidak ada penghuninya. Ya. Jadi ada anak-anak itu lewat, jadi kawan-kawannya memakai telekung sholat ibu-ibu ini. Ya, ini di depan masjid. Dibukanya masjid, ambil telekung, naik dia di atas punggung kawannya. Nah, ditaruhnya telekung itu dari atas ke bawah. Jadi kayak tinggi, kemudian putih. Ya. Nah, ini kan juga nakut-nakuti. Ya. Jadi yang kita inginkan adalah membedakan antara dari kata menakut-nakuti ini, antara apa yang dilakukan oleh manusia menakut-nakuti dengan apa yang dilakukan oleh Allah menakut-nakuti. Ya. Menakut-nakuti Allah dengan gerhana ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menahan matahari tidak lagi bercahaya. Tidak lagi bulan bercahaya, dan tibalah kiamat. Tibalah kiamat. Jadi itu yang dimaksud menakut-nakuti, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah selesai hadis ini berkata ada lanjutan sebenarnya ini dibawa alinea baru ya. Wa qala Abu Abdullah wa lam yadhkur Abdul Warithi wa Syu'bah wa Khalid bin Abdullah wa Muhammad wa Hammad bin Salamah an Yunus yukhawifu Allah biha ibadah. Di sini Abu Abdullah maksudnya Bukhari. Ya. Wa qala Abu Abdullah maksudnya Imam Bukhari. Wa lam yadhkur Abdul Warith, ini salah seorang perawi Abdul Warith, kemudian Syu'bah juga perawi, Khalid bin Abdullah perawi, Hammad bin Salamah perawi, dari guru mereka Yunus perawi. Itu dari jalur yang banyak tadi dari Yunus itu tidak ada kata yukhawifullahu biha ibadah. Bunyinya hanya inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Sampai di situ hadisnya. Ya, untuk riwayat Yunus yang diriwayatkan oleh beberapa orang tadi. Kemudian wataba'ahu Asy'ats anil Hasan, kemudian jalur tadi dikuatkan oleh Asy'ats dari jalan Hasan, kemudian juga dikuatkan wataba'ahu Musa an Mubarak anil Hasan, ini juga jalur yang lain. Ya, yaitu tanpa ada yukhawifullahu biha ibadah. Qala akhbarani Abu Bakrata an an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yukhawifu bihima ibadah. Ya. Wataba'ahu Asy'ats anil Hasan wataba'ahu Musa an Mubarak anil Hasan. Qal akhbarani Abu Bakra an an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhawifu bihima ibadah. Wallahu a'lam ya, mungkin maksudnya perbedaan yang tadi antara yukhawifullahu biha dengan bihima. Ya. Yang tadi dikuatkan oleh Syekhul Utsaimin dengan lafaz bihima. Dengan lafaz bihima. Selesai kita dengan matan hadis ini. Dan pelajaran yang pertama kita ambil adalah bahwa matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila terjadi gerhana pada matahari dan bulan, maka bukanlah karena meninggalnya seseorang dan juga bukan karena lahirnya seseorang. Kemudian yang ketiga, dan ini inti dari bab, bahwa terjadinya gerhana baik matahari dan bulan, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya untuk menakut-nakuti hambanya atau memberikan ancaman kepada hambanya. Setelah itu ada perbedaan tadi tentang biha dengan bihima. Sekarang kita nukilkan perkataan Ibnu Hajar, dan ini penting untuk kita ketahui. Ibnu Hajar mengungkapkan pelajaran yang mungkin sangat penting untuk kita baca. Kata-kata yukhawifu, menakut-nakuti. Ya. Kata Ibnu Hajar, ungkapan ini terdapat di dalamnya bantahan. Ya. Jadi kata-kata yukhawifu itu terkandung di dalamnya bantahan. Bantahan terhadap siapa? Terhadap, ya kira-kira bantahan terhadap siapa? Yukhawifu, menakut-nakuti. Bantahan terhadap? Bantahan untuk apa ini? Kata-kata Nabi mengatakan gerhana matahari dan bulan itu Allah tetapkan untuk menakut-nakuti hambanya. Apa yang diambil dari kata menakut-nakuti? Bantahan untuk siapa? Untuk orang yang mengait-ngaitkan? Yang pertama, bisa jadi. Ada lagi? Yang lebih luas daripada itu, bukan hanya mengaitkan dengan meninggalnya atau lahirnya seseorang. Apalagi? Iya dia, ini dia. Bahwa matahari dan gerhana matahari dan bulan ini hanya sebatas fenomena. Bukan, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini sudah ada semenjak abad ke-8. Ya. Ke-8 sudah ada keyakinan bahwa matahari itu terjadi biasa saja. Bukan sesuatu yang terlalu menakutkan di alam semesta. Maka beliau mengatakan, yukhawifu fihi raddun ala man yaz'umu min ahlil hay'ati. Ya. Annal kusufa amrun adi. Bahwa gerhana ini perkara biasa. La yata'akhar wa la yataqaddam. Tidak akan maju dan tidak akan mundur dan juga tidak akan maju. Bila apalagi kalau ilmu sekarang yang sudah canggih ditetapkan pada waktu tertentu dengan ilmu tersebut dan dia tidak akan maju, tidak akan mundur. Ya. Fenomena alam semata. Ya. Kata beliau. Idh law kana kama yaqulun. Ini bentuk bantahannya. Karena jika kenyataannya seperti yang mereka anggap bahwa hanya fenomena saja, lam yakun fi dhalika takhwifun, maka tidak ada faktor menakut-nakuti. Ya, tidak ada. Nabi menjelaskan bahwa Allah menakut-nakuti dengan hambanya. Ya. Karena dia fenomena biasa. Maka tidak ada makna dari ungkapan Nabi, Allah menakut-nakuti dengannya hambanya. Karena dia hanya fenomena, tidak layak kita untuk takut. Ya. Nah inilah ungkapan Ibnu Hajar. Lam yakun fi dhalika takhwifun wa yasiru bimanzilatil jazar wal mad fil bahri. Dia tak ubahnya seperti gelombang di lautan. Kita lihat kan ada gelombang-gelombang ini biasa. Seperti itu pula lah gerhana. Ya. Seperti itu pula lah pasang surutnya. Pasang surut di lautan. Nah, seperti itu pula lah gerhana. Nanti tiba waktunya terjadi gerhana. Tiba waktunya terjadi gerhana matahari. Tiba waktunya terjadi gerhana bulan. Apalagi sekarang sudah ada perkiraan waktu tibanya. Belum lagi terjadi, orang sudah tahu di mana terjadinya gerhana bulan, terjadinya gerhana matahari. Jadi hanya fenomena. Untuk apa takut? Untuk apa khawatir? Kalau itu hakikatnya, maka tidak ada makna dari hadis Nabi yukhawifu. Allah menakut-nakuti dengannya. Kemudian, وَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إِبْنُ الْعَرَبِي وَغَيْرُ وَاحِدْ مِنْ أَهْلِ الْإِلْمِ. Ibn al-Arabi, ini ulama ahlu sunnah. Ya. Dari mazhab Imam Malik. Ibn al-Arabi al-Maliki. Bedakan antara ini dengan Ibn al-Arabi. Apa bedanya? Ibn al-Arabi dengan Ibn al-Arabi. Alif Lam. Ya, kalau yang ahlus sunnah, yang ulama besar dari mazhab Maliki, itu pakai Alif Lam. Ibnul Arabi. Dia punya tafsir. Ya. Kalau yang ahli filsafat yang menyimpang, dan bahkan termasuk dari orang-orang yang meyakini bersatunya hamba dengan Allah, ya, ahlu wihdatil wujud, itu Ibnu Arabi. Ya. Jadi yang membantah dengan ungkapan seperti ini, pertama-tama membantah mereka yang meyakini bahwa gerhana bulan atau matahari itu hanya fenomena alam dan tidak ada apa tujuan apa-apa, hanya biasa seperti terjadi pasang surut. Ya. Ini tidak sesuai dengan ungkapan Nabi hadis ini. Karena Nabi mengatakan Allah menakut-nakuti. Berarti Allah yang menetapkannya. Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan, Allah yang melakukannya untuk tujuan menakut-nakuti. Agar hamba-hambanya manusia dalam hal ini takut kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibnu al-Arabi wa ghair wahid min ahli ilmi dan yang lainnya. Fi hadis Abi Musa al-Ati. Sebagaimana yang ada dalam hadis Abu Musa di nomor 1059 tadi, di mana Nabi ya, kata Abu Musa, faqama fazian. Maka Nabi SAW bangkit berdiri dengan cemas. Ya. Bukan hanya Nabi mengabarkan Allah menakut-nakuti, tetapi justru Nabi yang ketakutan. Faqama fazian yakhsha an takuna as-sa'ah. Khawatir beliau alaihi salatu wassalam telah terjadi kiamat. Ya. Qalu falau kana al-kusufu bil hisabi lam yaqa al-faza. Kalau seandainya kusuf, gerhana itu terjadinya terjadwal dengan ilmu falak, ya, ilmu falak, maka tidak akan terjadi ketakutan yang berlaku pada Nabi SAW. Ya, lam yakunil faza. Ya. Walau kana bil hisabi lam yakun lil amri. Kalau juga karena hanya fenomena biasa, tidak akan ada perintah untuk membebaskan budak. Ini antara ibadah yang diperintah ketika gerhana, ya, yang sangat ditekankan Nabi adalah memerdekakan budak. Kemudian memperbanyak sedekah. Ya. Kemudian untuk melakukan sholat gerhana. Kemudian berzikir. Ya. Dan yang lain-lainnya. Berdoa, berzikir, minta ampun kepada Allah SWT, bertaubat. Kalau seandainya fenomena biasa, tidak akan ada perintah untuk melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa ketika itu. Memerdekakan budak, bersedekah, sholat, berzikir, bertakbir. Ya. Kalau seandainya tidak ada apa-apanya, kenapa mesti diperintah oleh Nabi SAW? Yang pertama tadi, kenapa Nabi mesti ketakutan? Dan mengatakan seakan-akan terjadi kiamat. Ya, seakan-akan Nabi SAW mengatakan, yakhsha, kata sahabat, antakunasa. Nabi khawatir terjadi kiamat. Ya. Kemudian kalau seandainya bukan sesuatu yang dimaksud oleh Allah untuk menakut-nakuti hambanya, maka kenapa Nabi SAW perintahkan untuk beribadah-ibadah-ibadah yang mulia, seperti memerdekakan budak, bersedekah, sholat, bertakbir, berzikir, berdoa, dan bahkan diperintah oleh Nabi melakukan itu semua sampai tersingkap matahari. Ya, sampai tersingkap matahari. Nah, ini bantahan mereka yang dibawakan oleh yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar di syarah Sahih Al-Bukhari. Ya. Baik, itu mungkin untuk bab yang ke-6 ini. Sudah kita berikan beberapa catatan tadi. Kemudian terakhir bantahan hadis ini dan yang lain-lainnya merupakan bantahan untuk orang yang mengatakan memahami, meyakini bahwa gerhana matahari dan bulan ini adalah fenomena alam biasa. Tidak perlu terlalu cemas. Dan kenapa mesti sholat, kenapa mesti begini, kenapa mesti melakukan ketaatan-ketaatan. Ya sudah, biasa saja, nanti akan tersingkap juga dia. Kan itu selama ini terjadi. Ya, nanti akan tersingkap juga. Bulan juga demikian. Tidak ada rasa takut. Dan bahkan justru mempertontonkan pembangkangan dengan melakukan dosa kepada Allah di waktu yang sama. Wal-iyadzubillah. Ini sudah jauh dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memahamkan kita tentang agama ini dengan pemahaman yang benar, kemudian memudahkan kita untuk menerapkan apa yang dikehendaki oleh Allah dari kita sebagai seorang hamba. Bab yang ketujuh. Ya, bab yang ketujuh, kata Al-Bukhari rahimahullah, babu at-ta'awudzi min adzabil qabri fil kusuf. Bab meminta perlindungan dari azab kubur ketika gerhana, maksudnya ketika sholat. Ya, ketika sholat, ketika khutbah ada perintah dari Nabi untuk kita meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya, ini termasuk dari doa tadi itu yang disuruh oleh Nabi berdoa. Salah satu dari isi doanya, jangan lupa apa? Meminta perlindungan dari siksa kubur. Hubungannya, karena di waktu sholat gerhana itu, seperti sebagaimana dalam hadis Asma binti Abi Bakar juga, Allah memperlihatkan kepada nabinya siksa kubur, nikmat kubur dan juga nikmat surga dan siksa neraka. Ya. Nikmat surga dan siksa neraka, maka Nabi SAW benar-benar takut melihat siksa kubur sehingga menyuruh kita di saat yang sama untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Ya. Bab at-ta'awudz min adzabil qabri fil kusuf. Ini tambahan tuntunan ketika gerhana, yaitu dalam berdoa jangan lupa sisipkan doa memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya. Hubungannya kenapa kok ada hubungan dengan azab kubur? Karena di salat kusuf yang dilakukan Nabi, Allah memperlihatkan kepadanya siksa kubur. Sebagaimana Allah memperlihatkan kepadanya siksa neraka dan juga Allah memperlihatkan kepadanya nikmat kubur dan nikmat surga. Baik, kita baca hadis di bawah ini 1049. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Yahya ibn Sa'id an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan dari Aisyah ibunda kita Ummul Mukminin, istri Nabi alaihi salatu wassalam, anak Abu Bakar Siddiq, ya. Dan dia juga digelari dengan As-Siddiqah, seseorang yang jujur radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Anna yahudiyatan ja'at tas'aluha, ada seorang wanita Yahudi, ya, ini menunjukkan bahwa kehidupan di masa Nabi itu bukan hanya kaum muslimin yang ada di sana. Sehingga untuk penerapan toleransi ini kita butuh tuntunan yang baru. Ya. Di masa Nabi, Nabi SAW justru berhidup dengan orang-orang yang beda akidah. Di sini, contoh di sini datang Yahudi berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wanita Yahudi. Ya. Dan bahkan di rumah Nabi ada pembantu Yahudi, anak-anak yang membantu Nabi di rumahnya. Anak-anak Yahudi yang membantu Nabi di rumahnya. Ini berarti kalau kita yakin bahwa konsep Islam ini sudah sempurna diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya dan Nabi sudah terapkan itu ketika dia ditugaskan untuk menyampaikannya, maka kita tidak butuh tambahan-tambahan yang baru. Ya, untuk menyesuaikan dengan tempat dan waktu. Ya. Wah, kita jangan samakan kehidupan kita sekarang dengan kehidupan zaman Nabi. Kita kan sudah majemuk, sudah banyak orang-orang lain di sini. Di zaman, di tempat kita. Emangnya di zaman Nabi, di kota Nabi, di tempat Nabi tinggal, tidak ada yang beda akidah, tidak ada yang non-muslim. Ya. Nabi tidak berjualan dan tidak bertransaksi dengan non-muslim. Nabi tidak bertetanggaan dengan non-muslim. Nabi tidak melakukan hubungan apa sosial kemasyarakatan dengan selain muslim. Sehingga kita membutuhkan konsep yang baru. Ini kan salah kaprah jadinya. Karena Nabi SAW untuk mensyariatkan bagaimana berhubungan dengan antara hamba dengan Allah Sang Pencipta. Bagaimana berhubungan, berinteraksi antara hamba dengan hamba. Yang di situ ada muslim sesama muslimnya. Ada yang muslim dengan non-muslimnya. Ada yang muslim dengan muslim dengan non-muslim yang dari dalam ruang kekerabatan. Ya. Ayahnya muslim, orang tuanya, anaknya misalnya, anaknya tidak muslim. Anaknya muslim, orang tuanya tidak muslim. Ada, ada di zaman Nabi SAW. Maka diatur sesempurna mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini wanita Yahudi datang berkunjung ke rumah Aisyah. Bertanya kepada Aisyah. Ya. bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat laha a'adzakillahu min adzabil qabri. Berkata Yahudi, wanita Yahudi itu kepada Aisyah, semoga Allah melindungi kamu dari siksa kubur. Yang berdoa siapa? Wanita Yahudi. Ya. Semoga Allah melindungi kamu dari siksa kubur. Fasa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayu'adzabun nasu fi kuburihim? Apakah orang-orang di dalam kubur disiksa? Ya. Ini pertanyaan Aisyah. Nah. Apakah orang-orang disiksa di dalam kubur? Ini pertanyaan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'idzan billahi min dzalik." Maka Nabi berkata alaihi salatu wassalam dalam keadaan minta perlindungan dengan Allah darinya atau dari itu. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab iya. Menjawab iya. Dan saya berlindung dari dengan Allah dari itu, dari siksa kubur. Ya, dari siksa kubur. Hadis yang pertama ini tidak terlalu mengarah kepada bunyi bab. Karena bunyi babnya apa? Meminta perlindungan dari siksa kubur ketika gerhana, ketika terjadi gerhana. Ya, di sini hanya menetapkan bahwa siksa kubur itu ada. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan dalam Bukhari juga, dan juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i, inna azabal qabri haqq. Inna azabal qabri haqq. Sesungguhnya siksa kubur itu pasti. Maksudnya bagi yang berhak menerimanya. Dan ini sebagai bantahan untuk orang-orang yang mengingkari siksa kubur. Ya. Masih ada orang-orang yang tidak percaya siksa kubur itu ada. Padahal dalil-dalil sudah banyak. Dari Al-Quran maupun sunnah. Ada syubhat yang mereka bawakan yang menolak azab siksa kubur, yaitu di dalam Al-Quran sama sekali tidak ada cerita tentang siksa kubur. Bolak-baliklah ayat Al-Quran dari awal sampai akhir akan kita temukan. Ya, penegasan tentang adanya siksa kubur sama sekali tidak ada. Siksa-siksa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu semuanya siksa neraka. Ya, siksa neraka. Padahal para ulama ahlu sunnah menyatakan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang mengisyaratkan adanya siksa kubur. Ya. Di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir untuk ayat di surat Ghafir. Ya. Surat Ghafir ayat 46. Ghafir 46. Ya, ini ada di halaman 210 kitab ini. Ini di situ disebutkan ayat-ayat di Al-Quran yang menegaskan tentang siksa kubur. An-Nahl 32, Al-An'am 93, Ghafir Al-Mu'min atau Ghafir 46. Ini semuanya ayat-ayat tentang siksa kubur, ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Ya. Ini lengkap ayatnya apa ini? Sebelumnya atau setelahnya? An-Nahl di sini 32 ini tidak terlalu jelas ya sekarang ini. Sebenarnya ada penjelasan para ulama tafsir untuk ayat yang sekarang. Kemudian Al-An'am, walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun. Ini dia. Ini ayat surat Al-An'am ayat 93 menjelaskan tentang siksa kubur di mana, dan andai engkau melihat tatkala orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim di sakarat maut atau ketika kematian, para malaikat mengulurkan tangan mereka untuk memukul atau untuk menyiksa mereka dengan mengatakan akhriju anfusakum. Penarikan ruh ini juga termasuk siksa. Kemudian mereka mengatakan al-yawma tujzauna adzabal hud. Hari ini, maksudnya setelah mati, kalian akan mendapatkan azab yang menghinakan. Itu azab kubur maksudnya. Ya, setelah mati, kan belum masuk neraka. Sudah diancamkan siksa kubur. Kemudian yang lebih tegas adalah al-ghafir tadi. Ghafir 46. Ya. Ini kita sengaja menyebutkan karena ungkapan yang tadi saya pernah membacanya di salah satu pengajian, dibawakan majalah yang sudah tua. Majalah lembaga, salah satu lembaga dakwah di negeri kita ini. Di majalah mereka. Kemudian diserahkan kepada saya untuk saya baca. Kebetulan ketika itu pembahasannya tentang siksa kubur. Lalu saya baca sebentar, dan salah satu dari statement yang mereka sampaikan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat pun yang menegaskan atau yang menjelaskan adanya siksa kubur. Ternyata justru ada. Bahkan ulama menegaskan. Yang paling tegas itu mukmin atau ghafir tadi 46. Ya. Kita akan bacakan perkataan Ibnu Katsir ya. Saya ingin bacakan pernyataan Ibnu Katsir tentang adanya siksa kubur tadi di surat Ghafir 46 tadi. Saya bacakan perkataan Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir untuk ayat tadi? Belum saya dapatkan, tapi saya pernah membacanya. Beliau mengatakan ayat ini merupakan dalil ahlu sunnah yang paling kuat. Dalil ahlu sunnah yang paling kuat untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzah. Azab kubur di alam barzah. Ini pernyataan Ibnu Katsir untuk ayat 46 di surat Ghafir tadi. Ini ayat kata Ibnu Katsir merupakan dalil yang ahlu sunnah yang paling kuat, yang paling tegas menetapkan adanya azab kubur di alam barzah. Begitulah kira-kira lafaz dari ini dia, ini perkataannya. Wahadihi, ini nasnya. Wahadihil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnati ala azabil barzakhi fil qubur. Ya. Ayat ini merupakan dasar yang paling besar, yang paling kuat dalam berdalil ahlu sunnah tentang adanya azab barzah di alam kubur. Ya. Ini perkataan siapa? Ibnu Katsir. Nah, ini yang dinafikan oleh mereka-mereka yang menolak adanya azab kubur, sementara Al-Quran menegaskan adanya azab kubur. Ini Al-Quran baru ya. Sementara hadis-hadis yang banyak termasuk hadis yang sekarang kita pelajari. Bahkan secara khusus ya, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi saat salat azab kubur. Dan Nabi SAW perintahkan di khutbahnya kaum muslimin untuk meminta perlindungan ketika gerhana dari siksa kubur. Ya, dari siksa kubur. Ya. Mana dia? Itu hadis yang pertama, hadis Aisyah di mana wanita Yahudi bertanya kepadanya banyak beberapa pertanyaan, kemudian setelah selesai dia ingin kembali, Yahudi ini mendoakan Aisyah. Apa doanya? Semoga Allah melindungi kamu dari siksa kubur. Aisyah juga agak heran ya. Karena sebelumnya mungkin dia tidak mendapatkan ilmu tentang siksa kubur, maka dia bertanya kepada Nabi, apakah nanti manusia akan disiksa di dalam kubur atau di alam kubur? Maka Nabi mengatakan, iya, saya berlindung dengan Allah dari itu, maksudnya dari siksa kubur. Kemudian hadis kedua, 1050, ini masih sanad yang sebelumnya ya, cuma kita juga tidak sependapat dibuatkan nomor baru di sini. Karena hadisnya masih hadis Aisyah yang sebelumnya. Summa rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadah. Ini tentang baru masuk kepada peristiwa gerhana. Ya. Kemudian Nabi SAW mengendarai suatu hari kendaraannya, markaban. Kendaraan Nabi apa? Apa kendaraannya? Ada beberapa jenis kendaraan Nabi. Yang pertama unta, ya. Kemudian keledai, kemudian ada di antara ukuran kuda dengan keledai, apa? Bagal. Itu juga ada di kendaraan Nabi dan terkadang beliau menunggangi kuda di dalam peperangan. Tapi dalam transportasi itu tadi, ya. Ada tiga jenis yang digunakan oleh Nabi SAW. Jadi dia suatu hari mengendarai kendaraannya, fakhasafatis syamsu, kata Aisyah. Maka terjadilah gerhana matahari, faraja'a duhan, lalu dia balik pada waktu duha, famarra Rasulullah SAW baina dhahranai al-hujari. Nabi SAW melewati tengah-tengah kamar-kamar al-hujar, yaitu kamar-kamar, maksudnya rumah-rumah istri-istrinya, ya, rumah-rumah istrinya. Summa qama yusalli, setelah melewati dia tegak berdiri salat, wa qama an-nasu wara'ahu, dan orang-orang pun berdiri salat di belakangnya. Fa qama qiyaman tawilan, dia berdiri lama. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian ruku' dengan ruku' yang panjang. Summa rafa'a, kemudian dia bangkit. Faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwal, kemudian dia berdiri lagi dengan lama tetapi lebih pendek dari yang sebelumnya. Summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awwal, dia ruku' lagi yang kedua dengan ruku' yang lebih pendek dari yang pertama. Summa rafa'a fasajada, kemudian dia bangkit lalu sujud. Summa qama faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwal. Summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awwal. Summa qama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwal. Summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awwal. Summa rafa'a fasajada. Ini semua sudah kita pelajari bagaimana tuntunan salat kusuf yang dua rakaat, empat kali ruku' dengan empat kali sujud, kemudian bacaannya diurut, panjang, kemudian kurang, kemudian rukuknya ya, panjang, kemudian rukuk, rukuknya panjang juga, kemudian bangkit. Nah, yang kedua ini panjang, tetapi tidak sepanjang yang pertama. Kemudian rukuk lagi, rukuknya tidak sepanjang yang pertama. Kemudian dia sujud, begitu jelas seterusnya pada rakaat yang kedua. Ya. Kemudian wansarafa, setelah selesai salat dua rakaat, empat rukuk dan empat sujud, beliau selesai. Faqal, nah ini yang berhubungan dengan bab. Faqala ma syaa Allah an yaqul. Kemudian dia berkata dengan beberapa perkataan. Maksudnya berkhutbah dengan beberapa tema, beberapa pembicaraan. Kemudian summa amarahum an yata'awwadhu min adzabil qabri. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Kemudian Nabi perintahkan para sahabatnya untuk meminta perlindungan dari azab kubur. Ini kapan? Kapan Nabi menyampaikan kepada para sahabat? Ketika khutbah. Jadi dari materi khutbahnya, di samping yang pertama, bahwa matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kemahabesaran Allah, terjadi gerhana matahari dan bulan, itu bukan karena meninggalnya seseorang, lahirnya seseorang, dan dia bisa jadi adalah Allah menakut-nakuti hambanya agar kembali patuh kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan dalam doa kaum muslimin meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ya, ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Kalau seandainya tidak ada, maka apa gunanya Nabi memasukkan dalam materi khutbahnya? Ya, kenapa? Dalam suasana yang sangat genting itu, ketika Nabi sangat ketakutan, ya, dia mengingatkan kaum muslimin untuk berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Ya. Kemarin kita membaca hadis Jabir bin Abdullah di Sahih Muslim, ya, yang diriwayatkan dari Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn al-Samit radhiyallahu rahimahullahu, ya, wa rahima abahu wa radiya an abi an jaddihi. Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn al-Samit, ya. Dia meriwayatkan berangkat perjalanan menuntut ilmu bersama ayahnya Al-Walid, dan pertama berjumpa dengan Abu Yasar Al-Ansari, Ka'ab ibn Amr, kemudian nanti dia berjumpa dengan Jabir bin Abdullah Al-Ansari, kemudian mendapatkan 8 hadis dari Jabir. Salah satunya tentang siksa kubur. Nabi SAW dalam perjalanan singgah di lembah yang lapang, datar, tidak ada tempat apa yang tinggi, tidak ada gunung, tidak ada bukit di lembah. Dia Nabi SAW ingin buang hajat. Dia mikir-mikir apa yang bisa dijadikan sebagai penutup dirinya ketika buang hajat. Nampak dirinya dua batang pohon, yang satu di pinggir lembah yang sebelah sana, yang satu lagi sebelah sini. Ya. Akhirnya dia datangi pohon yang pertama, kemudian dia berkatakan kepada pohon tadi, Inqadi alayya bi'inillah. Patuhlah kepadaku, tunduklah kepadaku dengan izin Allah. Maka ketika dia pergi, pohon tadi nunduk dia. Ya, pohon yang pertama nunduk. Kemudian dia pergi ke pohon yang kedua, diungkapkan yang sama, ternyata pohon itu juga menunduk. Nah, ini ujung pohon yang satu dengan ujung pohon yang kedua bertemu di tengah dengan daun-daunnya yang lebat. Nah, sehingga dapatlah Nabi penutup ketika dia buang hajat. Ini disaksikan oleh Jabir bin Abdullah dengan mata kepalanya. Ya. Setelah selesai dan Nabi sadar bahwa Jabir menyaksikan kejadian tadi yang luar biasa, begitu patuhnya pohon kepada Nabi alaihissalam dan juga sangat mencintainya, maka Nabi diperintah Abu Jabir diperintah oleh Nabi untuk memotong dahan pohon yang tadi. Karena dia sudah setelah selesai Nabi dia balik lagi tegak lagi seperti semula. Diambil oleh Jabir batu besar, kemudian diasah-asah ujungnya, dipecahkan, diasah-asah sehingga jadi tajam. Karena Nabi suruh potong tadi dahannya satu. Yang satu satu dahan, yang satu lagi satu dahan. Berarti dua dahan yang masih segar. Di akhirnya batu, karena tidak ada bahan senjata tajam, maka batu yang diasah tadi bisa memotong dahan pohon tersebut. Di bawah menghadap Nabi, kata Nabi, satu letakkan sebelah kananmu, satu di sebelah kirimu. Tidak tahu si Jabir. apa yang ada di tanah tersebut. Ternyata di situ ada dua kuburan. Nah, ini yang menjadi dalil ya. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Jabir alasannya, karena di situ ada dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Dan saya berharap selama daun atau dahan kayu itu masih segar, semoga siksanya diringankan oleh Allah. Ya, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti siksa kubur ada. Nah, dan hadis yang ada di kitab yang ini halaman 211, ya itu hadis Ibnu Abbas ya. Hadis sahih riwayat Ibnu Abbas. Ya. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min al-bauli wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimah. Ini hadis sahih. Ya, selain dari hadis Jabir tadi. Ini hadis Abu Ibnu Abbas. Nabi lewat di kuburan kemudian mengatakan dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan dia mereka disiksa bukan lantaran ya, sesuatu yang besar, maksudnya berat untuk dikerjakan, untuk ditinggalkan. Yang satu tidak menyelamatkan dirinya dari baul, dari kencing. Maksudnya tidak menjaga dirinya dari air kencing. Setelah buang air kecil, tidak cebok dia. Ya, tidak cebok. Atau tidak berhati-hati ketika kencing sehingga mengenai badannya, mengenai pakaiannya. Hati-hati ini laki-laki. Apalagi yang kencing berdiri. Ya. Apalagi yang masuk kamar mandi, itu harus berhati-hati. Bila perlu buka semua, karena kita tertutup. Buka semua yang di bawah. Dan upayakan untuk kencing, duduk karena lebih menyelamatkan kita. Ya. Agar tidak mengenai badan atau tidak mengenai pakaian, karena kalau sudah mengenai, kita nanti sholatnya akan membawa najis. Ini juga penyebabnya. Nah, dan orang yang tidak berjaga-jaga dari air kencing, ini terancam siksa kubur. Dan bahkan sudah disiksa. Nabi mengabarkan sedang disiksa orang yang di dunianya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua penyebab azab kubur adalah mengadu domba. Memindah-mindahkan perkataan untuk membuat orang bermusuhan. Datang ke si A, diceritakan si B gini-gini terhadapmu. Datangnya ke si B, si A begini-begini, akhirnya mereka bermusuhan. Dan ini penyebab siksa kubur. Berhati-hati, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di samping itu, yang menjadi dasar dari hadis ini adalah ditetapkannya ada siksa kubur. Yang mengingkari tidak tahu saya dari apa, kok sampai sebegitu tidak memahami dalil-dalil yang jelas dan tegas, yang gamblang dan terang. Ya. Ya. Seterang-seterangnya cahaya matahari. Ini orang yang mengingkari siksa kubur ini sama dengan mengatakan matahari tidak ada. Matahari tidak ada. Padahal nampak matahari terbit di ufuk timur, kemudian mengirimkan cahayanya terang dunia ini. Dia masih mengingkari matahari tidak ada. Atau minimal seperti cerita dua orang yang sedang berjalan dari kejauhan di padang pasir ini. Dari kejauhan mereka melihat sebuah objek, nampak sesuatu. Mereka berbeda pendapat. Yang satu mengatakan burung, yang satu mengatakan kambing. Ya. Oh, itu burung. Enggak, itu kambing. Kata yang satu lagi. Kemudian mereka semakin mendekat atau objeknya semakin mendekat kepada mereka. Ketika sudah dekat, terbang dia. Apa itu? Nah, kata yang mengatakan kambing, tetap kambing walaupun terbang. Ya. Tetap kambing walaupun terbang. Nah, inilah keadaannya. Tetap tidak ada matahari walaupun dunia ini bersinar. Seperti itu pula lah dengan dalil Al-Quran sudah kita bawakan tadi. Kemudian dari hadis yang luar biasa termasuk hadis yang kita pelajari sekarang ini. Nabi menjadikan momentum khutbah kusuf itu mengingatkan untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kalau tidak ada apa artinya Nabi meminta berlindung. Kemudian setiap sholat Nabi mengatakan apa? Mengajarkan Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri. Kalau tidak ada apa artinya ini? Kalau tidak ada azab kubur, apa artinya meminta perlindungan dari Allah? Kan sia-sia. Berarti Nabi SAW tidak tahu apa-apa. Ya. Nah, ini yang perlu kita tekankan sekali dalam masalah ini. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kembali kita ke bab, jelas ya. Nanti kalau ada ternyata kusub dan khatibnya berkhutbah, upayakan untuk mengingatkan. Ya, masukkan dalam khutbahnya, mengingatkan. Ini sebenarnya pelajaran bagi imam atau khatib yang nanti kebetulan ya, terjadi gerhana, kemudian dia sholat, tuntunan sholatnya sudah ada, kemudian tuntunan materi khutbahnya tidak perlu cari yang mana-mana. Ya, tentang matahari dan bulan, jelaskan itu tanda kemahabesan Allah, kemudian terjadi gerhana bukan karena apa-apa, bukan fenomena, ini juga perlu dijelaskan. Bukan fenomena alam biasa, tetapi terkadang Allah menjadikan sebagai cara untuk menakut-nakuti hamba. Seharusnya kita bertakwa kepada Allah, kembali kepada Allah, jauhi dosa, banyak beribadah. Ya. Dan kemudian sempatkan juga untuk mengingatkan atau mengingatkan kaum muslimin untuk berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kita tambah satu bab lagi. Ya. Hanya satu hadis di halaman 212. 212. Bab 8, Imam Bukhari mengatakan babu tulis sujud fil kusub. Kita kan tadi kan dalam hadisnya tahu bahwa berdiri membacanya panjang, rukuknya panjang, sujud tidak ada. Sujud tidak ada keterangan tentang lamanya sujud. Ya. Di sini ditegaskan secara spesifik atau secara khusus. Ya, bab lamanya sujud ketika sholat kusuf. Hadis 1051. Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini bukan Asprey ya. Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain. Qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Sahabat Nabi alaihi salatu wasalam Abdullah bin Amr ibn Al-As. Ya. Makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena Abdullah dan Amarnya sahabat. Abdullahnya sahabat, anak Amarnya juga sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Kedua-duanya ayahnya Amar bin As masuk Islam ketika penaklukan kota Mekahnya. Annahu qala lamma kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah ala ahdi Rasulullah sallam nudiya inna salata jami'ah. Ketika terjadi gerhana matahari di masa Nabi, dikumandangkanlah seruan inna salata jami'ah. Ini sudah kita pelajari. Panggilan untuk salat kusub itu adalah as-salatu jami'ah. Ya. Faraka'an Nabi SAW, maka Nabi ruku', maksudnya salatnya. Faraka'an Nabi SAW rak'ataini. Kata rak'a di sini maksudnya salat. Ya. Maka Nabi salat dua rakaat fi sajdatin di sini rukuk. Maka Nabi SAW rukuk. Dua kali rukuk dalam satu rakaat. Fi sajdatin satu rakaat. Summa qama faraka'a rak'ataini fi sajdah. Nabi SAW bangkit ke rakaat kedua. Nabi rukuk di rakaat kedua ini dua kali rukuk. Summa jalasa. Summa julliya anisyamsi. Qala wa qalat Aisyah radhiyallahu anha ma sajadtu sujudan. Ini yang berdasarkan, ini yang berhubungan dengan bab perkataan Aisyah. Ya, berkata Aisyah radhiyallahu anha ma sajadtu sujudan qattu kana atwala minha. Saya tidak pernah sujud sekalipun yang lebih panjang daripada sujud salat gerhana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah Imam Bukhari memahami bahwa sebagaimana bacaan ketika berdirinya panjang, rukuknya juga panjang, maka sujudnya menyesuaikan. Ya, sujudnya menyesuaikan panjangnya rukuk. Karena secara umum para sahabat memberikan kaidah, jadi masa ketika berdiri, rukuk dan sujud ini yang menjadi tuntunan Nabi adalah menyesuaikan. Bila mana berdirinya lama, maka rukuknya pun lama. Maka sujudnya pun lama. Walaupun tidak sama lamanya, tetapi dilamakan pula. Seperti sholat malam. Ya, bila mana rukuknya berdiri ketika membacanya itu bila 10 menit. Misalnya, maka rukuknya seimbang. Bukan berarti 10, misalnya 7 atau 5. Kalau biasanya belum satu menit kita sudah berdiri, ya. Tetapi karena berdirinya tadi lama, maka disesuaikan lama rukuk ini dengan lamanya berdiri, disesuaikan, bukan disamakan, disesuaikan. Berarti dia lama tidak seperti biasa. Begitu juga sujudnya, disesuaikan pula dengan lamanya rukuk dan lamanya berdiri. Dan juga, bukan berarti disamakan. Kalau berdirinya seperempat jam, maka rukuknya seperempat jam pula, dan sujudnya seperempat jam pula, ini tidak. Tetapi menyesuaikan. Ya, wallahu a'lam. Ini yang dipahami dari hadis ini, dari ini tentang lamanya sujud ketika solat kusuf. Yang ditegaskan dalam riwayat bahwa bacaannya yang lama berdiri, kemudian rukuknya yang lama, maka sujudnya pun disesuaikan. Jangan nanti bacaan berdiri lama, rukuk lama, tapi sujudnya sama dengan sujud biasa, ini tidak seimbang. Padahal tuntunannya seimbang, seirama. Kalau panjang berdiri, maka panjang pula rukuknya. Maka panjang pula sujudnya. Ini kaidah umum yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi SAW tentang solat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maksud dari bab yang ke-8, yaitu ketika solat gerhana, sesuaikan antara lama berdiri dengan lama rukuk dan juga lama sujud. Jangan tidak seimbang. Ya, jangan tidak seimbang. Dan bahkan Aisyah mengatakan, saya tidak pernah lama sujud. Ya, tidak pernah sujud lama seperti solat gerhana yang dilakukan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Itu saja pelajaran kita untuk pagi hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bab yang ke-9 dari kitab Al-Kusuf ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ada pertanyaan? Ya, pertanyaan tentang lamanya ruku, apa bacaannya? Ya, kalau sujud mungkin kita tambahkan dengan doa. Tapi kalau ruku apa? Ruku juga ada bacaan panjang. Kalau seandainya kita tidak menghafal, tidak hafal bacaan yang panjang yang diajarkan dari Nabi SAW, maka ulang-ulang yang kita bisa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ulang terus. Ulang terus. Kemudian kalau kita ingin baca yang lain, ya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika anabtu raka'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa mastaqalla bihi qadami, ya, dan yang lainnya. Ada bacaan-bacaan yang lain yang dalam riwayat dijelaskan tentang bacaan ruku. Kalau tidak, maka ulang-ulang yang biasa kita baca selama ruku yang dilakukan oleh imam, ya. Wallahu a'lam. Ya, tadi kan saya sampaikan kedua-duanya. Hah? Nah, ini ada di halaman berapa tadi saya sebutkan? Ini di halaman 211. Di kitab ini halaman 211. Hadis Ibnu Abbas. Kalau yang saya ceritakan hadis Jabir. Hadis Ibn Abbas yang itu pelepah kurma. Ya, hadis Ibn Abbas. Nabi lewat di dua kubur. Kalau tadi kisahnya berbeda. Ya. Nabi sekarang lewat di dua kuburan. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang disiksa. Dan tidaklah mereka disiksa karena dosa besar. Kemudian tambah diralat kembali oleh Nabi. Justru mereka disiksa lantaran besar. Lalu disebutkan alasannya. Sebab mereka disiksa yang tadi tidak menjaga diri dari air kencingnya, yang satu lagi tidak melebatkan adu domba. Ya, jadi kasusnya berbeda dan intinya sama, yaitu menetapkan adanya siksa kubur. Kemudian yang perlu kita catat baik-baik, bahwa menanamkan atau menancapkan dahan yang segar itu bukan untuk meringankan siksa. Ringannya siksa itu syafaat Nabi. Tetapi dahan tadi hanya sebagai timing, memberikan waktu saja. Selama masih segar dahanka itu, maka siksanya diringankan. Kalau sudah kering, maka syafaat sudah berhenti. Ya. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian bahwa dituntunnya menanamkan tanaman di atas kubur agar siksanya ringan. Indah. Indah. Nabi tidak melakukan kepada yang lain, dan intinya hanya dua kuburan tadi yang mendapat syafaat dari Nabi SAW dengan waktu yang ditentukan dengan dahan kayu yang segar tadi. Wallahu a'lam. Ya. Hah? Ah. Ya, di bulan Ramadan. Bisa jadi atau sebelumnya sudah, dan sebelumnya sudah ada aba-aba, sudah ada himbauan, sudah ada azan yang panggilan tadi innal salatu jami'ah. Jadi ketika Nabi sudah sampai di masjid, orang-orang tinggal ketika Nabi berdiri bersap-sap di belakang Nabi. Bisa jadi itu, atau bisa jadi Nabi langsung ke masjid dan orang-orang melihat kemana Nabi pergi dan mereka mengikuti dan membuntuti. Ketika Nabi berdiri dan sudah ada tanda-tanda dia ingin sholat, mereka bersap-sap. Karena di masjid bukan di lapangan, di masjid ya, sehingga mereka tahu Nabi SAW ketika menghadap ke kiblat dan ada ancang-ancang untuk sholat, maka mereka tanpa diperintah menyusun saf, ya, menyusun saf, sama dengan kejadian di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan tadi. Nabi SAW keluar kemudian sholat, setelah mulai sholatnya orang tahu Nabi SAW sholat, akhirnya mereka menyusun saf di belakang untuk berimamat, untuk berimamat. Bisa jadi kejadian yang sama, atau kemungkinan ketika gerhana terjadi, Nabi sudah mengirimkan utusan untuk mengumumkan atau menyeru, mengumandangkan panggilan as-salatu jami'ah. Orang sudah berkumpul di masjid. Cuma ceritanya sekarang ini dari Aisyah, cerita Nabi keluar kemudian dia balik di waktu duha, kemudian dia lewati rumah-rumahnya menuju masjid. Sampai di masjid dia berdiri langsung sholat. Orang-orang sudah berkumpul di sana. Ya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang tadi kita sampaikan. Bisa jadi Nabi langsung ke masjid, orang belum tahu. Tiba-tiba Nabi mulai sholat, orang nampak baru Nabi sholat, akhirnya mereka keluar dan menuju masjid dan bersap-sap di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Ada. Jadi ada kemungkinan yang Bapak pahami, dan juga ada kemungkinan yang lain, yaitu sebelumnya Nabi sudah meminta untuk diumumkan dengan panggilan as-salatu jami'ah. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Tidak pasti, ya, tidak ada kepastian. Bisa jadi, tetapi kita pahami bahwa gerhana ini terjadi tidak satu kali, ya, tidak satu kali. Karena dari riwayat-riwayat yang ada, nampaknya tidak satu kali. Jadi dari satu kejadian kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan, karena di situ nanti ada panggilan. Adanya panggilan berarti syariatnya adalah berjamaah. Nabi yang mengatakan panggillah dengan seruan as-salatu jami'ah. Berarti tuntunannya adalah berjamaah. Ada sholat sunat itu yang mesti berjamaah, ada yang tidak. Kalau sholat istisqa, sholat kusub, gerhana ini, sholat dua hari raya, itu mesti berjamaah. Dan tidak ada tuntunannya sholat sendiri. Tidak ada tuntunannya untuk melakukan sendiri. Wallahu a'lam. Jadi Nabi mungkin ketika dia sholat, dia sudah tahu pasti bahwa sahabat akan datang. Makanya dia mulai, karena memang segera dalam hal ini, tidak menunggu-nunggu, karena kaitannya gerhana. Makanya Nabi SAW mengatakan fafza'u ila salat, bergegaslah salat. Jadi Nabi SAW tidak lagi melihat menunggu yang datang, maka dia mulai dan dia tahu pasti para sahabat akan berdatangan untuk berimaman dengan dia. Adapun dalil bahwa kemungkinan sahabat tidak datang lalu Nabi SAW sholat sendirian, sehingga sholat kusuf ini termasuk sholat yang boleh sendirian, wallahu alam, yang saya pahami tidak, karena salat kusuf ini termasuk salat yang dilakukan secara berjamaah. Wallahu a'lam. Ya. Karena ada khutbahnya. Karena ada khutbahnya dan pelaksanaannya semua dari dalam sifat salat kusuf ini Nabi jadi imam dan Nabi berkhutbah. Nabi jadi imam dan Nabi berkhutbah menunjukkan itu berjamaah. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Bisa jadi dari Taurat, bisa jadi dari ulama-ulama Yahudi. Ya. Siksa kubur ini sudah ditetapkan di syariat-syariat yang lama. Dari syariat yang sebelum-sebelumnya ditetapkan ada siksa kubur. Tentang adanya ancaman Dajjal sudah ditegaskan di syariat-syariat yang sebelumnya. Jadi bisa jadi wanita Yahudi ini mengimani adanya siksa kubur sehingga dia memohonkan itu untuk Aisyah. Ya. Kemudian upayanya untuk membalas kebaikan Aisyah. Mungkin dia bertanya banyak dan dia Aisyah meladeninya dengan baik sehingga responnya luar biasa. Ya. Pengaruh kepada jiwanya luar biasa dan ini yang menjadi terkadang menjadi bahan dakwah seorang muslimnya yaitu bertingkah laku, berakhlak yang mulia dan hasilnya luar biasa. Kalau bukan karena dia benar-benar merasa Aisyah meladeninya dengan baik, menggaulinya dengan baik, menyambutnya dengan baik, menjawab pertanyaannya dengan sepenuh jiwa, maka tidak mungkin ada doa tadi. Ya, tidak akan mungkin dia keluarkan doa yang luar biasa tadi. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di situ pelajaran kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.